Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya illa an hadanallah. Wassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin bi abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man la bi hadzihi ila yaumil qiyamah wa ba'd. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil 'aziz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. جماعة صلاة الظهر yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran kita di masjid untuk menunaikan salat syukur berjamaah adalah nikmat dari Allah. Dan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semata-mata adalah anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah, kajian kita pada kesempatan ini kita akan membahas hadis yang ke-25 dari hadis Arba'in Nawawi. Kalau kita beri judul kesempatan bersedekah terbuka untuk semua. Jadi ini jangan berkuah. Saya bacakan dulu hadisnya. Dan mohon maaf sampai saat ini tidak bisa ditayangkan di layar karena ada kendala teknis. Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, zahaba ahlul kusur bil kusur, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi quduli amwalihim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa banyak orang-orang di kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasul dan mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kaya, orang-orang berada, orang-orang yang punya uang telah memborong pahala. Mereka sholat seperti kami sholat. Mereka melakukan puasa seperti juga kami puasa. Tapi kelebihan mereka, mereka bersedekah dengan harta yang mereka miliki. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala awalisa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun inna lakum bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahliratin sadaqah wa amrin bil ma'rufi sadaqah wa nahyin 'an munkarin sadaqah wa fihi budai ahadikum sadaqah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjelaskan, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kesempatan kepada kalian untuk bersedekah. Sesungguhnya buat kamu setiap satu kali membaca tasbih itu nilainya sedekah. Dan setiap kali membaca takbir itu sedekah. Setiap kali membaca alhamdulillah tahmid sedekah. Setiap kali membaca tahlil la ilaha illallah sedekah. Menyeru kepada kebaikan sedekah. Melarang dari kemungkaran sedekah. Bahkan salah seorang di antara kamu menggauli istrinya itu bernilai sedekah. Qalu, kemudian para sahabat bertanya dengan pertanyaan yang heran, kaget. Ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu biha ajr. Wahai Rasulullah, mungkin bisa salah seorang di antara kami memuaskan tuntutan seksual pada keluarganya, pada istrinya, lalu dia mendapatkan pahala. Qala Rasulullah SAW menjawab, ara'aitu la wada'aha fi haram akana 'alaihi wizru. Kata Rasulullah SAW, bagaimana pendapat Anda? Bagaimana pendapat kalian? Seandainya dia meletakkannya pada yang haram, melampiaskannya pada yang haram, bukankah dia berdosa? Fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Demikian pula ketika dia letakkan syahwatnya, lampiaskan kebutuhan seksual pada tempatnya yang halal, maka baginya pahala. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Hadirin jamaah rahimakumullah, luar biasa hadis ini. Di mana kesempatan kita untuk mendapatkan pahala, dalam bahasa hadis ini kesempatan untuk bersedekah tidak dibatasi pada orang-orang yang punya uang. Tidak dimonopoli oleh orang-orang kaya. Tapi kesempatan peluang untuk bersedekah, kesempatan untuk semua orang yang kaya dan yang miskin. Sebagian sahabat memahami sedekah itu dengan harta benda, dengan uang, sehingga mereka iri pada orang-orang yang memiliki uang, memiliki harta benda, kekayaan. Mereka sholat seperti apa yang mereka lakukan, puasa seperti juga apa yang mereka lakukan. Tapi keistimewaan, kelebihan mereka menurut orang-orang yang tidak punya ini, orang-orang miskin, mereka punya kelebihan harta, kemudian berimpak, bersodakor, sehingga kata mereka, habislah pahala diborong oleh mereka. Itu persepsi mereka tentang sodakor. Nah, jadi jangan memang sebelum masuk pada penjelasan Rasulullah SAW tentang sedekah, perlu kita ketahui ada perbedaan antara sedekah, zakat, infak, hadiah, hibah. Ada sedekah, ada zakat, ada infak, ada hadiah, ada hibah. Sedekah adalah segala sesuatu yang kita berikan pada orang lain dalam rangka mendapatkan pahala ikhlas karena Allah, itu sholat. Syaratnya adalah ikhlas. Bisa jadi sholat itu wajib disebut zakat, bisa juga sedekah itu disebut sunnah ketika di luar zakat, infak biasa. Dan bisa juga sedekah itu untuk keluarga disebut infak belanja untuk kebutuhan keluarga, itu disebut juga sedekah infak. Bisa juga sedekah itu kita memberikan hadiah kepada orang yang kita senangi, kita sukai, kita hormati, kita banggakan, berikan hadiah dengan ingat kepada Allah, nilainya ada pahala. Bisa juga kita beri pemberian, akibat itu pemberian sesama, memberikan apa, misalnya kepada kawan, teman. Misalnya kita makan bersama, makan siap, kita bayarin, itu namanya hibah. Kalau niat ikhlas kepada Allah, nilainya sedekah. Bisa, artinya sedekah ini sangat luas. Bisa termasuk di dalamnya zakat, bisa termasuk di dalamnya infak, bisa termasuk di dalamnya hibah, bisa termasuk di dalamnya hadiah. Selama kita ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, itu sudah mencakup seluruh apa dalam konteks sahabat tadi, mencakup seluruh apa yang kita berikan kepada orang lain dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Zakat, zakat adalah mengeluarkan harta dengan jumlah tertentu, dengan ketentuan tertentu, disebut wajib. Makanya sedekah juga disebut zakat, tapi sedekah yang wajib disebut zakat. Tapi ada aturan tertentu. Sementara sedekah tidak ada aturannya, berapa jumlahnya, seluruh harta kita boleh saja kita kalau mau, kalau ikhlas. Seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika dihimbau untuk menginfakkan hartanya, dibawa seluruh hartanya kepada Rasulullah SAW, itu namanya sedekah, bukan zakat. Kalau zakat dengan ukuran tertentu, kita punya gaji bulanan 2,5%, itu zakat wajib hukumnya. Kalau sedekah, kalau kita siap untuk kita berikan seluruh hasil gaji kita berikan, itu sedekah, ikhlas karena Allah, tidak ada batasan. Nah, zakat ada ketentuannya, ada batasan jumlah, ada waktunya, dan jenis-jenis zakat. Kemudian yang ketiga ada infak. Infak artinya belanja. Seluruh jenis pembelanjaan itu infak. Belanja negara itu namanya infak. Belanja rumah tangga itu ada infak. Dan infak ini pengeluaran, belanja, anggaran yang kita keluarkan bisa bernilai sedekah kalau kita ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantaranya belanja untuk keluarga, kewajiban kita untuk apa, menafkahkan. Maka itu infak negara ini untuk keluarga. Kata Rasulullah SAW, dirham tuntiku bisa diulang, wa dirham tuntiku li ahlika abdulma khairuma dirham tuntiku li ahlika. Kata Rasulullah SAW, kalau bahasa kita 100.000 atau 10.000 kamu infakkan, kamu keluarkan, kamu belanjakan untuk fisabilillah di jalan Allah, ada lagi 10.000 kamu infakkan untuk keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang kamu berikan untuk keluargamu. silakan. Melaksanakan kewajiban nafkah, belanja untuk keluarga, dan ada kaitannya dengan silaturahim, mempererat hubungan keluarga, harmonisasi keluarga. Kalau infak fisabilillah itu hanya untuk ya sedekah, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hubungan silaturahimnya. Tapi untuk keluarga ada sedekah, melaksanakan kewajiban manakala ikhlas kepada Allah, dan ada kaitannya dengan memperkuat tali persaudaraan hubungan silaturahim. Itu disebutin Pak. Kalau kita ini keluarga karena Allah, ikhlas kepada Allah, nilainya sedekah ada pahala. Kemudian hadiah. Hadiah adalah pemberian, memberikan sesuatu kepada orang yang kita anggap itu orang yang kita hormati atau kita cintai. Memberikan sesuatu kepada ibu, kepada orang tua, kepada istri, kepada suami di hari apa, ulang tahun. Ya, walaupun dalam Islam tidak ada ulang tahun yang sebenarnya, tapi dalam rangka di hari misalnya naik jabatan, misalnya diberikan hadiah, ada sesuatu yang diberikan, itu namanya hadiah, suatu penghargaan. Kalau diniatkan ikhlas karena Allah, maka disebut sedekah. Hadiah. Ada lagi hibah. Hibah itu pemberian, biasanya dari atas ke bawah. Termasuk dalam bahasa apa pekerjaan, dalam bahasa apa kantor. Ya, misalnya bonus itu hadiah itu apa? Iya. Atau hibah, bukan hadiah, hibah. Bonus. Karena dia memberi punya prestasi kemudian bagi diberi. Atau biasa saja dengan kawan. Saya punya pulpen, ketemu kawan saya kasihkan. Itu namanya hibah. Ketika kita niat ikhlas kepada Allah, itu nilainya sedekah. Intinya sedekah mencukup mencakup seluruh kegiatan. Dalam konteks pemahaman sahabat tadi, itu memberikan sesuatu benda atau barang kepada orang lain dengan niat kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang sifatnya atau wajib atau sunnah atau atas sifatnya penghargaan dan pemberian kepada orang lain. Kalau kita niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya sholat. Sedekah sangat sangat umum. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ya, secara khusus kita pahami bahwa sedekah itu dengan harta benda, uang, materi disebut sedekah. Dari kata akar katanya adalah shidq, kejujuran, kebenaran. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sadaqatu burhan. Sedekah itu adalah bukti keimanan besar. Barangkali orang sholat bersemangat mas, puasa bersemangat mas. Tapi untuk sedekah, termasuk zakat, infak di jalan Allah Subhanahu wa taala berat. Oleh karena banyak orang yang puasa, banyak orang yang sholat, bahkan banyak orang yang haji, tapi zakat tidak. Kenapa? Karena tidak dirasakan manfaat yang lebih sendiri secara langsung. Jadi itu zakat. Yang menerima itu orang lain. Kita sedekah. Membantu orang lain, itu yang menerima itu orang tidak langsung. Berbeda dengan haji. Walaupun kita mengeluarkan uang, kalau sekarang mungkin sampai 50 juta. Dari hasil menabung, kita keluarkan uang untuk ibadah haji, manfaatnya kita rasakan kembali untuk kita. Paling tidak ada orang yang menyebut Pak Haji, Ibu Haji. Kalaupun pakai topi haji gak malu, gak minder. Tapi untuk sedekah tidak ada yang disebut Pak Zakat, Bu Zakat. Tapi orang pergi haji disebut Ibu Haji. Nah, ini ada manfaatnya kembali. Tapi untuk sedekah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shadaqatul burhan. Shadaqah itu bukti dari keimanan seseorang. Orang dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang sifatnya fisik, tetapi sulit untuk melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya materi, uang. Karena pada umumnya manusia sangat mencintai uang, sangat mencintai harta benda. Wa inna walihubbil khairi la syadid. Bahwa manusia mencintai harta benda itu sangat-sangat mencintai harta benda, sehingga orang tidak pernah puas dengan kekayaan yang dia miliki. Kata Rasulullah, ma mala'a qamadun illa turam. Tidak ada yang memberikan kepuasan. Manusia tidak akan puas dengan harta benda yang dia miliki, kekayaan yang dia miliki, sampai dia mati, sampai maka mulutnya dipenuhi dengan debu, dengan tanah, itu masuk liang lahat. Kalau dia memiliki satu lembah emas, pengen lembah yang berikutnya dan seterusnya. Ya, manusia begitu. Oleh karena masalah sedekah ini jangan sangat dianjurkan, bukan hanya untuk orang kaya, tapi orang yang tidak punya pun harus dibudayakan. Walaupun secara nominal berbeda, seorang yang penghasilannya 500 ribu per bulan, kemudian dia menginfakkan secara rutin per bulan 500 rupiah, dibandingkan dengan orang yang penghasilannya 100 juta per bulan, dia impak satu bulan setelah 1 juta lebih besar pahalanya dengan 500 rupiah. Bukan dinilai dari nominal, apalagi kalau disertai dengan kualitas. Nah, oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat, termasuk pada kita, agar persepsi tentang sedekah ini jangan hanya terpaku terbatas pada nilai ya uang atau benda. Diberikan peluang untuk seluas-luas pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan peluang kepada dia kalian untuk bersedekah? Ya. Allah memberikan peluang kepada kamu untuk bersedekah. Kata Rasulullah sallallahu, setiap kali kamu membaca tasbih subhanallah, itu ada nilai pahala di sisi Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa akbar, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Bukhari, itu memenuhi timbangan, bahkan memenuhi ruang sejagat raya antara bumi dan langit. Kenapa? Itu semuanya adalah pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ikhlas, karena Allah Subhanahu wa taala maha pahala yang besar. Tasbih subhanallah. Kemudian takbir. Allahu akbar. Kita tidak punya uang, tapi ingin bersedekah, baca takbir Allahu akbar. Abu Dzar mengatakan, saya membaca takbir, membaca Allahu Akbar 100 kali itu jauh lebih saya sukai ketimbang saya menginfakkan harta benda. Memang Abu Dzar adalah orang miskin, tapi dia punya semangat untuk bersedekah. Dia ada dengan memperbanyak baca takbir. Kemudian kata Rasulullah, kulli tahmidan alhamdulillah. Setiap kali kita baca alhamdulillah, ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedekah. Ya. Tahlil la ilaha illallah. Sedekah. Dalam riwayat lain, Rasulullah SAW didatangi oleh beberapa orang sahabat. Tadi menceritakan tentang, ya Rasulullah, orang kaya sudah memborong pahala semuanya, sudah habis. Mereka sholat seperti kami sholat, mereka puasa seperti kami puasa, tapi mereka menyimpankan harta mereka bersedekah. Ketinggalan kami. Apa kata Rasulullah? Apakah kalian mau saya tunjukkan satu amalan yang kalian dapat mengejar ketinggalan itu. Kata para sahabat, apa ya Rasulullah? Setiap kali kamu habis sholat atau selesai sholat, fardu 5 waktu batalah. Apa? Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, apa lagi? Allahu Akbar 33, lengkapi dengan La ilaha illallah Akbar 100 kali. Jadi itu pahalanya luar biasa, melebihi dari apa yang mereka lakukan. Nantinya peluang untuk mendapatkan pahala itu terbuka untuk semua. Nanti memang berbeda. Tidak semua orang di dunia ini kaya, dan tidak semua orang di dunia ini miskin. Tapi peluang itu sama. Itu yang harus kita pahami. Nanti kita berbeda-beda. Ada yang jadi pimpinan, jadi anak buah, ada yang eselon 1, 2, 3 dan seterusnya. Ada yang kaya, ada yang konglomerat, ada yang pengusaha, ada ini, ini. Tapi peluang untuk mendapatkan pahala itu sama. Kalau kita pahami, mereka berimpang dengan harta benda, kita baca tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ketika kita baca itu, Allah subhanahu wa ta'ala menanam satu pohon kurma di surga. Luar biasa. Tapi ini jangan memang keluar. Nah, pada hadis ini, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hal-hal yang mungkin tidak pernah terbayang bagi kita itu bernilai pahala. Karena hal-hal yang sifatnya biasa dilakukan oleh semua orang. Hubungan suami istri, kata Rasulullah, wabi buti ahadikum sadaqah. Salah seorang di antara kalian menggauli istrinya, memuaskan hubungan seksual, itu adalah bernilai sedekah, ada pahala. Sahabat terkejut. Mana mungkin Rasulullah, salah seorang di antara kami menggauli istrinya kemudian dapat pahala. Rasul, analogi Rasul dibalik. Rasul membalik analogi ini. Bagaimana kalau dia melampiaskannya kepada yang bukan yang halal, bukan istri, kalau dia berselingkuh, kalau dia berzina, bukankah dia berdosa? Demikian juga kalau dia tempatkan pada tempat yang halal, dia mendapat pahala. Memberikan hak istri, hak nafkah batin, itu adalah bagian dari sholat. Hadirin jamaah yang mulia, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang tidak punya uang, barangkali mungkin kesempatan, peluang untuk membantu dan seterusnya dan seterusnya sangat terbatas. Jangan sampai lewatkan bersolat, kata Rasulullah. Walau antal kau ahokah bidwajin, tabasum muka bidwaji ahika saudaraku. Anda bertemu dengan saudara, bertemu dengan kawan, bertemu dengan orang, disambut dengan senyum, dengan wajah yang ceria, itu adalah sholat. Senyum di depan saudara kita adalah sholat. Kata Rasul lagi, wa imma tatulah azaan imalik sholat. Ketika Anda berjalan di jalan, kemudian lewat ada batu, ada beling, ada paku, ada apa gitu yang mengganggu jalan, lalu disingkirkan ke tempat yang tidak mengganggu, itu bernilai sholat. Paham? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dalam hadis ini begitu luasnya sedekah. Peluang untuk bersedekah adalah terbuka untuk semua, bukan hanya untuk orang kaya. Jadi jemaah Allah, di sini kita dianjurkan untuk iri terhadap orang-orang yang berbuat kebaikan. Tadi orang-orang miskin iri kepada orang-orang kaya yang berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak, tidak dilarang kalau kita iri, ingin seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang di dalam bahasa syariat disebut ghibtah, menginginkan kebaikan seperti apa yang dimiliki oleh orang-orang. Boleh kita, saya ingin seperti dia kaya, ingin seperti dia punya segala-galanya, dia jadi masalah. Yang tidak boleh hasad, dengki. Menginginkan apa yang dia miliki, yang dia dapatkan hancur binasa, dan itu yang disebut dengan hasad. Nah, oleh karenanya dalam hadis lain disebutkan oleh Rasulullah SAW, la hasada illa fisnain, tidak ada hasad, maksudnya di sini ada victor iri kecuali pada dua hal. Rajulun atahullahu mala yunfiku ana ulaihi wa mala, iri kepada orang yang diberikan harta, di mana dia menginfakkan hartanya siang dan malam, kita iri supaya bisa seperti itu, sangat dianjurkan untuk kebaikan. Wa rajulun atahullahu al-Qur'an yaqra'u ana ulaihi wa mala, dan seseorang yang diberikan ilmu di antara Al-Qur'an, dia membaca Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, mempelajari ilmu dan mengamalkan ilmunya siang dan malam, kita iri seperti itu. Nah, intinya para sahabat ini sangat-sangat menginginkan berbuat kebaikan ini dengan kebaikan-kebaikan seperti orang-orang lain. Walaupun kita tidak bisa melakukan seperti mereka, tapi ada peluang untuk melakukannya. Lain tapi caranya sama. Itulah apa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah begitu terbuka dan luas buat kita, peluang untuk berbuat ibadah, peluang untuk berbuat kebaikan dibuka seluas-luasnya untuk semuanya. Begitulah peluang untuk masuk surga dibuka untuk seluas-luasnya untuk semuanya tanpa dibatasi pada orang-orang tertentu. Nah, harus kita manfaatkan kesempatan-kesempatan ini. Setiap orang punya kelebihan, setiap orang punya keistimewaan, manfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah, untuk mendapatkan pahala, untuk bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aku berpaling hati, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.